Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Pembahasan masih seputar mandi janabah atau mandi besar. Bahwa seorang yang kondisinya junub, dia harus mandi apabila mendapatkan air dan tidak termadharati apabila dia menggunakan air. Demikian pula wanita yang berhenti dari haidnya atau nifasnya, dia juga wajib untuk mandi seperti mandi janabah. Wajib untuk mandi seperti ya mandi janabah. Pada pertemuan yang lalu disebutkan bahwa Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia seorang wanita yang mengikat rambutnya, mengepang rambutnya. Apakah dia harus melepaskan kepangannya untuk mandi junub atau mandi selepas dari haidnya? Maka Nabi mengatakan, "La, tidak perlu kepangannya dilepas, tidak perlu ikatan rambutnya dilepas. Innama yakfiki antahti ala ra'siki salasa hasayat. Cukup bagimu untuk menuangkan di atas kepalamu 3 kali tuangan. Ya, menuangkan air di atas kepalanya ya dengan 3 kali tuangan, artinya tidak harus dilepas rambutnya ketika dia mandi janabah. Di antara faedah hadis ini bahwa tidak wajib atas seorang wanita untuk melepas kebangannya ketika dia mandi junub atau mandi selesai dari haidnya. Kita akan lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Rawi Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan wanita haid dan orang yang junub. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang haid tidak boleh masuk dalam masjid atau tinggal di masjid. Seorang yang junub tidak boleh ya berdiam di masjid. Ini menunjukkan bahwa masjid memiliki kehormatan yang berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Orang misalnya kalau dia masuk ke masjid, sebelum duduk dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini menunjukkan bahwa masjid memiliki ya kehormatan yang berbeda dengan tempat yang lainnya. Seorang tidak boleh mengumumkan kehilangan di masjid. Seorang tidak boleh jual beli di masjid. Seorang yang haid atau seorang yang junub tidak boleh berdiam di masjid. Adapun kalau dia hanya sekedar melintas, misalnya dia hanya melintas masuk ke masjid tapi tidak duduk, hanya melintas saja, ya, atau mengambil barang kemudian dia keluar, ya seperti ini tidak mengapa. Yang seperti ini tidak mengapa. Disebutkan dalam ayat, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Janganlah kalian mendekati salat. Yang dimaksud, janganlah kalian mendekati tempat untuk dilaksanakannya salat, yakni masjid. Janganlah kalian mendekat ke masjid dalam keadaan kalian sedang mabuk. Sampai kalian sadar apa yang kalian katakan. Karena orang kalau mabuk, ya teler, dia kan tidak sadar. Dia tidak tahu apa yang diucapkannya. Demikian pula tidak boleh kalian mendekati tempat sholat dalam keadaan junub. Kecuali orang yang hanya berlalu saja sampai kalian mandi. Artinya orang kalau dia junub, kemudian dia di masjid ada sesuatu yang butuh dia ambil, dia ambil tanpa dia berdiam diri di masjid, boleh. Atau misalnya ya dia ingin lewat saja dari pintu sana langsung pintu ya sebelah. Kalau dia harus muter terlalu jauh, bisa Anda bayangkan misalnya kalau di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram, orang misalnya ke suatu tempat terus muter jauh sekali, nah, dia dengan hanya memotong ya dengan melewati beberapa itu sudah memotong ya jarak tempuh. Ya seperti ini boleh. Jadi orang yang junub dia tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali sifatnya hanya melintas. Atau mungkin di masjid ada barang atau apa yang butuh dia ambil, dia harus masuk dalam keadaan junub, boleh. Disebutkan pada Asar Jabir, kana ahaduna yamuru fil masjid junuban mustazan. Dahulu seorang dari kami lewat di masjid dalam keadaan junub yang sifatnya hanya melintas saja. Kata Jabir, dahulu salah seorang dari kami, ini dari sahabat, ya, melintas di masjid Ya, yang dimaksud bukan melintasi halaman, masuk masjid, hanya melintas dalam keadaan junub. Seperti ini dibolehkan. Di antara faedah hadis ini, annahu yuhramu 'alal haidi wal junubi al mukthu fil masjid. Haram atas wanita haid dan orang yang junub untuk berdiam di masjid. Makanya ketika Rasulullah sedang itikaf di masjid, Aisyah dari luar masjid menyisiri rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membasahi rambut Rasulullah dalam keadaan Aisyah sedang junub. Aisyah sedang apa? Sedang haid. Ada kata wanita haid itu boleh berdiam diri di masjid. Tidak perlu Rasulullah berepot-repot mengeluarkan kepalanya, ya, dari dalam masjid, kemudian Aisyah menyisirnya dari luar masjid. Seandainya orang yang haid boleh masuk ke dalam masjid, berdiam diri di masjid, tidak perlu Rasulullah repot-repot mengeluarkan kepalanya ketika itikaf, ya, dari dalam masjid, agar Aisyah menyisirnya dari luar. Ketika Aisyah menyisirinya dari luar masjid dalam keadaan dia haid, bukti bahwa wanita yang haid tidak boleh berdiam diri di masjid. Bagaimana kalau seorang wanita ketika masuk masjid dalam keadaan suci? Di tengah-tengah dia berdiam diri di masjid, apakah mengikuti taklim atau sedang sholat, tiba-tiba keluar darah haidnya. Ya, maka dia harus keluar. Dia harus keluar. Wanita haid, ya, di tengah-tengah dia sholat, dia harus batalkan sholatnya, keluar dari masjid. Wanita yang keluar darah haidnya di saat dia duduk di majelis, di masjid, maka dia harus keluar. Ya, tidak boleh berdiam diri di masjid. Kemudian, annahu yajuzul istiyas fihi lidarurah. Boleh bagi orang yang junub, ya, atau orang yang haid untuk melintasi, ya, lewat, ya, di masjid di saat ada satu yang darurat. Misalnya ada barang yang ada di masjid sementara enggak ada yang mengambilkan, ya, maka dia ngambil barang yang di masjid kemudian dia keluar, boleh. Semoga dia junub atau haid. Wa anha radhiyallahu anha qalat, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu haidina fihi min al-janabah. Muttafun alaihi wa zada Ibn Hibban wa Taltaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub dari satu bejana, ya, wadah air yang tangan kami mengambil air padanya, kadang bertemu kadang berpisah. Artinya Ar-Rasul dan Aisyah mandi bersama, mandi junub dari air, ya, yang dimasukkan ke dalam wadah air yang masing-masing itu menciduk. Bukan keduanya masuk ke dalam bak air kemudian mandi bareng-bareng, karena enggak boleh. Seorang yang junub untuk mandi di air yang tergenang. Seorang dia mandi di bak, ya, yang tergenang, di saat dia junub enggak boleh. Dia harus menciduk, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh laki-laki, boleh suami istri untuk mandi bersama. Ya, seperti sudah dahulu disebutkan. Ini menunjukkan bahwa boleh seorang suami untuk melihat aurat istrinya, sebagaimana boleh bagi seorang istri untuk melihat aurat ya suaminya. Karena ya kalau seorang dia mandi junub ya bareng-bareng suami istri, di antara sifat mandi junub kan seorang harus membasuh apa? Kemaluannya, dan harus rata airnya ke seluruh tubuh. Ini menunjukkan bahwa bolehnya suami istri untuk melihat aurat satu dengan yang lainnya. Kalau dia mengatakan, bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa melihat kepada kemaluan akan menjadikan kebutaan? Jawabannya, hadis tentang ini dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan patokan. Hadis yang mengatakan an-nadhru ilal farji yurithul ama, melihat kepada farji akan menyebabkan kebutaan, hadis ini tidak sahih. Bagaimana suami istri saling melihat, yang lebih dari melihat saja apa? Dibolehkan. Dan lihat bagaimana Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam kehidupan rumah tangga beliau yang harmonis, tidak hanya ya terwujud hanya di atas ranjang saja, bahkan ketika makan, ketika ya mandi, ya bahkan juga pernah Rasul dengan Aisyah saling balapan, ya balapan lari. Pernah Rasul dan Aisyah ya balapan lari. Waktu itu Aisyah tubuhnya masih ya belum gemuk, ya Aisyah menang. Satu saat ya keduanya balapan lari, mana Aisyah kalah. Setelah Aisyah sudah mulai agak gemuk, kalah. Kata Rasulullah, hadihi bitilka, kemenangan ini untuk bayar yang dulu apa sempat ya kalah. Artinya kehidupan Rasul, kehidupan rumah tangga beliau bukan kehidupan yang tegang, bukan kehidupan yang sepaneng. Ada saat-saat mereka canda, ada saat-saat mereka rehat. Ya. Seperti itu. Di sini menunjukkan bahwa bolehnya suami istri untuk mandi bersama, ya mandi janabah, jadi satu bejana. Hadis yang mengatakan bahwa seorang jangan mandi atau menggunakan air bekas dipakai oleh seorang wanita, ini hadis ini sifatnya hanya arahan dan bimbingan. Sementara hadis yang sedang kita baca menunjukkan bolehnya seorang memakai air yang dipakai oleh apa? Bekas ya, sisa. Yang bekas di sini misalnya satu ember dipakai oleh ya, istri kita untuk mandi, kemudian masih sisa kita pakai untuk mandi, boleh yang seperti itu. Larangan yang terkait dengan ini ulama mengatakan adalah larangan yang sifatnya makruh saja, untuk kebersihan dan yang semisalnya, bukan sampai tingkatannya diharamkan, dengan dalil Rasulullah dan Aisyah mandi bersama-sama, ya mandi bersama-sama dari satu bejana. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabah, falsiru sya'ra wa anku al-bashar. Rawa Abu Dawud wa Tirmidhi wa da'afahu. Wa li Ahmad an Aisyah nahwahu wa fihi rawin majhul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap atau di bawah setiap rambut itu ada hukum junub. Artinya orang yang junub itu ketika dia mandi harus mengenai seluruh tubuhnya. Rambut di sini kan ya banyak, ada rambut kepala, ya, rambut ketiak, rambut janggut, rambut tubuh. Harus semuanya terkena, ya, air ketika seorang mandi, mandi junub. Inna tahta kulli sya'ratin janabah. Bahwa setiap bawah dari rambut itu dihukumi junub. Fasilu asy-sya'ra wa anqu al-bashar. Maka basuhlah ya rambut dan bersihkanlah ya kulit dari tubuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan keduanya mendhaifkan, ya, menyatakan lemah hadis ini, hadis yang lemah. Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad dari Aisyah yang semisal dengan ini, namun padanya ada rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Hadis ini tidak bisa dijadikan landasan. Hanya saja, sesuatu yang maklum bahwa yang namanya mandi junub itu harus menyeluruh, ya, ke seluruh tubuh, ya, lipatan-lipatan tubuh, ya, ketiak, misalnya bawah ketiak, bawah dari lutut, ya, dekat dengan selangkangan, paha, ini semua terkena, ya, air ketika apa, seorang mandi besar. Demikian pula rambut, rambut yang tebal yang ada di janggut, kemudian rambut kepala. Hanya di antara sifat mandi junubnya Rasulullah, Rasulullah mengambil air kemudian menselat-selati rambutnya, rambut kepalanya, kemudian beliau juga menuangkan air di atas kepalanya 3 kali tuangkan. Ini menunjukkan bahwa rambut itu harus terkena air ketika seorang mandi janabah. Kecuali kayak tadi. Kecuali seorang wanita yang rambutnya dikepang, ya, tidak perlu dia melepas kepangannya, cukup hanya di, ya, tuangkan di atas kepalanya 3 kali, ya, tuangan dari air cukup, tidak harus dilepas karena mungkin untuk melepas kepangan butuh waktu, orang juga mungkin agak kesulitan, maka syariat ini memberikan kemudahan. Dan kita akan masuk pada bab at-tayamum. Bab at-tayamum, bab yang terkait dengan masalah tayamum. Tayamum, seorang menepukkan kedua telapak tangannya di atas debu yang bersih. Satu kali tepukan, kemudian dia usap wajah dan kedua telapak tangannya. Ini sebagai pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi besar. Ini kapan seorang dia boleh tayamum? Ketika seorang tidak mendapatkan air, dia yang mencari air tidak ada. Ya, jadi dia sudah berusaha di sekitar rumahnya, dia mau sholat misalnya, ya, tidak ada. Agak jauh sedikit juga tidak ada. Sudah dia tayamum. Tidak harus misalnya ya, seorang ada di sini di Brebes, ya. Kemudian nggak ada air di Jakarta, ada air, kemudian safar ke sana ke Jakarta untuk wudu. Terlalu jauh, ya kan, waktu salat sudah habis, ya. Yang intinya, ya, menurut jangkauan umum seorang, ya, tidak mendapatkan air sudah dia boleh, ya, bertayamum. Atau seorang tidak bisa menggunakan air karena dia sakit. Kalau dia, ya, wudu dengan air atau mandi akan terancam nyawanya, atau sakitnya semakin parah, atau besar kemungkinan kesembuhannya akan ya semakin tertunda, maka di sini seorang boleh untuk tayamum. Jadi kapan seorang boleh tayamum? Ketika tidak ada air. Dan termasuk dalam kategori seorang tidak mendapatkan air, kalau air itu ada dalam sumur yang dalam yang tidak ada embernya, atau ada ember tapi tidak ada tambangnya. Nah, di sini adanya seperti tidak adanya. Atau seorang misalnya dia ya ada air tapi di luar rumah. Kalau dia keluar sementara dia mendengar suara ya harimau di luar rumah, besar kemungkinan kalau dia keluar akan dicaplok oleh harimau. Makanya seperti ini boleh dia tayamum, karena adanya seperti tidak adanya. Atau dia mendapatkan air di sungai yang curam dan sangat deras, sementara tidak ada timba untuk mengambil air tadi. Kalau dia turun ke situ khawatir terjatuh dan terbawa oleh arus, maka di sini adanya seperti tidak adanya. Lalu bagaimana kalau seorang tidak mendapatkan air kecuali dengan membeli? Tidak ada air, ada di toko sebelah, tapi harus beli. Kalau dia tidak punya uang, maka tidak ada keharusan untuk utang. Tidak ada keharusan untuk utang, dia boleh tayamum. Ya. Kalau itu ada uang dan cukup, ya dia membeli. Ya, jadi masalah kalau tidak ada uang, ya, apakah dia harus utang supaya dia bisa berwudu dengan air, dia membeli air? Jawabannya tidak harus. Kalau dia tidak mendapatkan air, tapi ada orang yang mau memberi dia air, apakah dia boleh tayamum? Dilihat, kata ulama. Kalau orang yang akan memberi dia air jenis orang yang kalau memberi biasa ngungkit-ungkit pemberian, maka jangan diterima pemberiannya, tayamum saja kamu. Kamu diberi oleh seorang air untuk wudu, tapi orangnya terkenal suka ngungkit-ungkit pemberian, gak usah diterima pemberian orang tersebut, kamu tayamum. Tapi kalau orang yang memberi ya adalah orang yang kamu kenal orangnya baik, dia suka membantu, terima pemberian air tadi, gunakan untuk wudu dan tidak boleh tayamum. Sekarang kalau tadi membeli, sekarang meminjam. Enggak ada orang jual. Adanya orang meminjamkan. Dilihat, kalau orang meminjamkan ini juga jenis orang yang suka ngungkit-ungkit. Kamu kan dulu sempat pernah saya pinjami ini dan ini. Orang maka dia tidak perlu pinjam, dia tayamum. Kalau kamu ingin pinjam air untuk wudu ketika tidak ada air, orang yang dipinjami orang yang malah senang kalau orang itu minjem, ya. Maka yang seperti ini kamu pinjam air ya untuk wudu. Jadi ada beberapa perincian. Seorang dikatakan tidak ada air ketika memang tidak ada air sama sekali di daerah dia. Atau ada air tetapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Ada kerannya air itu ada di sumur yang dalam yang tidak ada timbanya. Atau ada timbanya tapi tidak ada talinya. Atau berada di luar rumah yang kalau kamu keluar akan dicaplok oleh binatang buas. Atau air tadi banyak ya di sungai tapi sungainya curam dan airnya sangat deras, yang orang kalau turun ke situ khawatir terbawa arus, maka di sini wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Dia boleh untuk layamun. Yang kedua, ketika seorang menggunakan air untuk wudu atau untuk mandi, ya, membahayakan dia. Apakah karena dia luka? Apakah karena dia sakit? Yang kalau dia menggunakan air akan terancam nyawanya, atau akan ya semakin parah sakitnya, atau akan semakin lama kesembuhannya, maka di sini ya seorang boleh untuk tayamum. Seorang ketika waktu sholat telah datang, kemudian dia ketika akan berwudu tidak ada air, apakah dia menunggu sampai akhir waktu? Jangan-jangan di akhir waktu nanti turun hujan. Atau ketika memang dia ingin sholat, ya, ketika waktu sholat sudah masuk tidak ada air, dia boleh langsung boleh tayamum? Jawabannya langsung boleh tayamum. Jadi orang ketika waktu sholat sudah masuk, ketika akan berwudu tidak ada air, dia tidak harus menunggu, ah nantilah di akhir waktu, jangan-jangan turun hujan ya kan, atau sungainya ngalir ya kan, gak usah ya. Atau seorang dia sakit tidak bisa menggunakan air, dia menunggu, ah saya tidak tayamum lah, nunggu nanti akhir dari waktu sholat, kalau saya masih sakit saya tayamum, jangan-jangan nanti di tengah-tengah waktu sholat saya apa sembuh. Tidak perlu, tayamum saja. Kalau kamu sudah tayamum pada sholat di tengah-tengah selesai dari sholat, ya kemudian turun hujan, atau selesai sholat dengan tayamum ternyata kamu sembuh dari sakitnya, selesai sudah. Kalau kamu mengulangi lagi, ya bagus, tidak juga sudah menggugurkan kewajiban. Intinya tidak perlu menunda ya sampai akhir dari waktu. Kemudian ketahuilah bahwa tayamum adalah salah satu dari keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan kepada Rasul kita, yang tidak diberikan kepada Rasul-Rasul yang lainnya. Juga keistimewaan bagi umat ini. Ini ya salah satu dari keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini, dan bentuk dari kemudahan syariat terhadap umat ini. An Jabir bin Abdullah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birra'bi masirata syahrin wa ju'idat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu salatu fal yusalli wa dhakar al hadith dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, saya diberi oleh Allah 5 perkara. Yang 5 perkara tadi tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Yaitu, aku ditolong oleh Allah dengan musuh merasa ketakutan perjalanan 1 bulan. Dan telah dijadikan bagiku tanah sebagai tempat untuk sholat dan alat untuk bersuci. Maka dimanapun seorang sampai kepada dia waktu sholat, hendaklah dia sholat. Ya. Kemudian disebutkan hadis ini secara penuh. Di sini penyebutan hadis ini dipotong karena hadisnya masih panjang. yaitu Ar-Rasul diberi oleh Allah dengan 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada Rasul atau Nabi ya, yang lainnya. Yang pertama, Rasul ditolong oleh Allah dengan musuh merasa ya ketakutan perjalanan 1 bulan. Di mana di situ ada Rasul, kemudian ya musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Kalau sehari perjalanan misalnya dengan unta 50 kilo misalnya, berarti kali sebulan berapa? 1500 kali sebulan berapa? 1500 kilo. Itu musuh sudah merasa ketakutan. Nah, kalau musuh sudah merasa ketakutan, ini adalah bentuk ya dari pertolongan Allah kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Karena kalau mental-mental dari lawan ini sudah ya jatuh, maka senjata secanggih apapun tidak akan berfungsi. Dahulu dikatakan innamas sayfu bidharibihi, yang namanya pedang tergantung siapa yang memakainya. Bisa jadi seorang memakai senjata yang canggih, namun dia tidak bisa memainkannya. Bisa jadi senjata makan Tuhan. Innamas sayfu bidharibihi, yang namanya pedang itu tergantung siapa yang megang. Kalau musuh telah ditimpakan pada hati mereka ketakutan kepada Ar-Rasul, maka ini adalah bentuk dari pertolongan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan tanah dijadikan bagiku, ini Allah yang menjadikannya, sebagai tempat untuk sholat dan alat untuk bersuci. Kalau umat-umat sebelum kita, mereka tidak boleh sholat atau ibadah kecuali di tempat-tempat yang sudah dikhususkan. Nah, kita seluruh tanah ini boleh untuk sholat. Kecuali tanah yang najis, tidak boleh kita sholat di atasnya. Kecuali kuburan, tidak boleh kita sholat selain padanya, kecuali sholat jenazah. Atau tanah yang itu hasil dari merampas. Orang merampas tanah kemudian dibangun di atasnya masjid, enggak boleh kita sholat di atasnya. Seorang nyorok tanah kemudian dibangun di atas tanah sorokan tadi ya masjid, enggak boleh kita sholat di atasnya. Ya. Aslinya sih tanah tadi suci, tapi kalau ya itu dari hasil merampas, ya tidak boleh, karena Rasul mengatakan innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang yang baik. Ya, seorang yang ketika dia itu dia sholat di atas tanah yang itu merampas dari hak orang, maka sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Tidak sah sholat di atas tanah dari hasil merampas. Berdasarkan hadis tadi, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa tahuran, dan dijadikan bagiku tanah sebagai alat untuk bersuci. Ini pengganti dari wudu, ya, pengganti dari mandi besar. Seorang ketika dia junub, yang harusnya dia mandi, kemudian tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, cukup dengan tayamum. Dulu pernah ada salah seorang sahabat terluka kepalanya dalam perjalanan. Kemudian sahabat tadi junub. Maka kata teman-temannya, karena kamu junub, ya kamu harus mandi. Ya, kami tidak mendapatkan ada keringanan bagi Anda untuk tidak mandi. Sahabat tadi kemudian mandi. Setelah mandi, meninggal. Luka yang parah, kemudian dia mandi kan bahaya. Sahabat tadi meninggal setelah dia mandi. Kejadian ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritanya. Maka Rasul mengatakan qataluhumullah. Mereka telah membunuh orang ini, semoga mereka dibalas oleh Allah. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Innama syifaul ayyi su'al. Sesungguhnya obat dari kelemahan itu ya bertanya. Kemudian Rasul menyebutkan bahwa cukup bagi dia itu untuk tayamum. Jadi tayamum ini sebagai ganti dari mandi besar dan ganti dari wudu. Ini penting karena sebagian orang ngertinya tayamum itu hanya pengganti dari wudu. Padahal tayamum juga sebagai pengganti dari mandi besar. Orang yang junub yang harus mandi, ya, tapi dia tidak mendapatkan air, cukup dengan tayamum. Ketika pernah Rasulullah salat dengan para sahabat, selesai dari salat, kok ada seorang menjauh, gak mau ikut salat. Rasul memanggil. Rasul tidak langsung memarahi. Kamu gimana? Tidak mau salat? Ya, tidak. Rasul bertanya, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka antusalliya ma'annas, apa halangan kamu dari untuk ikut sholat bareng-bareng dengan manusia? Ini kenapa kamu tidak ikut sholat? Rasul tidak marah. Rasul mengklarifikasi dulu, menanyakan dulu, mungkin dia punya alasan. Ternyata betul, orang tadi punya alasan. Ya Rasulullah, kondisi saya junub, sementara tidak ada air. Maka Rasul mengatakan, cukup bagi kamu untuk yakni tayamum. Jadi orang yang seharusnya mandi besar, ya, apakah dia berhenti dari haidnya, berhenti dari nifasnya, atau dia junub, kemudian tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, maka dia beralih dengan tayamum. Seperti ini. Wa tahuran, dan sebagai tahur alat untuk bersuci. Kalau tanah itu sebagai alat untuk bersuci, ya pengganti dari wudu, maka tanah itu sendiri juga dihukumi suci. Ya, kalau ada seorang keluar dari rumah tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, tidak pakai alas kaki, dia berangkat ke masjid, kakinya menginjak tanah, menginjak debu, kemudian ketika dia masuk ke masjid, dia tidak mencucinya, ya, sah atau tidak salat tanah tersebut? Sah. Karena tanah itu hukum asalnya suci. Jadi kalau ada seorang keluar dari rumahnya, ya, menuju masjid, tidak pakai alas kaki, kakinya menyentuh, ya, telapaknya menyentuh debu atau tanah, kemudian dia masuk ke dalam masjid tanpa mencuci kakinya lebih dahulu, sah. Kenapa? Karena yang namanya tanah dihukumi suci. Fa ayyuma rajulin adrakatu sholatu falyusalli. Maka siapapun, ya, orangnya yang waktu sholat sudah datang kepadanya, hendaklah dia sholat. Walaupun dia di padang pasir, walaupun dia berada di hutan, ya, berada di, ya bukan di masjid. Ini di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini, bahwa mereka boleh sholat dimanapun mereka berada ketika waktu sholat telah datang. Di atas kapal kah, di atas pesawat kah, di tengah-tengah hutan belantara kah, di atas di tengah-tengah padang pasir, tidak mengapa. Tidak harus di masjid. Kalau memang tidak ada masjid, kalau ada masjid ya seorang sholat di masjid. Ini dua. Kemudian disebutkan kan Rasulullah diistimewakan dengan lima perkara yang tidak diberikan lima hal ini kepada seorang pun ya yang sebelum beliau. Disebutkan di sini baru dua. Kemudian ketiga, dihalalkan bagi Rasulullah ghanimah. Dihalalkan bagi Nabi harta rampasan perang. Yang dahulu umat masa sebelum kita, kalau mereka berperang, kemudian mereka mendapatkan harta rampasan perang, mereka kumpulkan. Kemudian akan turun api dari langit, kemudian melalapnya. Adapun ghanimah untuk umat ini, harta rampasan perang untuk umat ini, maka adalah rezeki yang paling halalnya rezeki. Rezeki yang didapat dengan pertempuran. Ini rezeki yang paling dari utama, dan ini rezekinya Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasul, "Waj'ila rizqi tahta dilali rumhi." Dan rezekiku, kata Rasul, dijadikan di bawah naungan tombakku. Jadi rezeki yang didapat dengan pertempuran dengan orang-orang kafir, ini adalah rezekinya Rasul, dan paling baiknya apa? Rezeki. Kemudian yang keempat, wa utitu syafa'ah. Saya, kata Rasul, diberi syafaat oleh Allah. Yang dimaksud dengan syafaat di sini adalah syafaat nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Ketika manusia mereka menanti keputusan dari Allah lama sekali, tidak diputus-putuskan. Mereka datang pada para nabi, datang pada para rasul. Ternyata semuanya angkat tangan. Kemudian terakhir mereka datang pada nabi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberi syafaat sehingga Allah segera memutuskan ya di antara para hamba. Maka beliau dipuji oleh seluruh manusia. Disanjung oleh seluruh manusia dari awalnya hingga akhirnya. Dan ini yang dinamakan dengan maqaman mahmudan. Kedudukan yang dipuji. Dipuji oleh seluruh makhluk, seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Ya dari awalnya sampai akhirnya. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah para nabi dahulu diutus khusus untuk kaumnya. Nabi Ibrahim diutus untuk kaumnya, Nabi Lut seperti itu, Nabi Nuh. Sedangkan Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Ini diantara keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulnya. Risalah Nabi Muhammad adalah risalah yang paling sempurna. Risalah Nabi Muhammad atau syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling akhir dan paling sempurna yang Allah jadikan syariatnya kekal sampai yaumul qiyamah. Beliau tidak hanya diutus untuk orang Arab tapi juga untuk non Arab. Beliau tidak hanya diutus kepada orang yang berkulit putih bahkan juga berkulit hitam. Tidak hanya syariat ini ya relevan, cocok dilaksanakan di zaman beliau, bahkan selalu relevan dan cocok untuk di ya amalkan ila yaumil qiyamah sampai ya hari kiamat. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, apakah lima perkara tadi sifatnya pembatasan. Atau ada hal-hal lain yang Allah lebihkan Rasul kita dengan, yang Allah istimewakan Nabi kita dengannya, yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lainnya? Jawabannya ada. Jadi penyebutan lima di sini bukan pembatasan. Masih ada lagi keistimewaan yang hanya di Allah berikan kepada Rasul, yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Jadi selain lima ini ada. Penyebutan lima di sini bukan pembatasan. Ibaratnya orang kalau mengatakan, saya punya uang 10.000. Ini tidak menafikan kalau di rumah ada 50.000, ya kemudian misalnya sama orang ada 100.000, ya kan? Tidak menafikan seperti itu. Karena jumlah yang sedikit tidak menafikan jumlah yang banyak. Kalau seorang misalnya punya uang ya 100.000. Posisi dari uang itu terpencar, ada yang di rumah, ada yang di lemari, ada di saku. Kalau orang katakan, saya ini punya uang nih 5.000. Dikata dusta atau tidak? Tidak. Benar dia punya uang 5.000. Ya kan? Namun tidak menafikan kalau dia juga punya uang lebih dari itu. Ya. 5.000 yang ada di kantong, yang ada di lemari, yang ada di ya orang, ya. Mungkin lebih dari itu. Wa dzakara al-hadits wa fi hadits Hudzaifah 'inda Muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid al-ma. Dan telah dijadikan debunya bagi kita ini sebagai tahur, alat untuk bersuci kalau kita tidak mendapatkan air. Di sini, apakah orang yang akan bertayamum hanya boleh bertayamum dengan debu atau boleh dengan batu, boleh dengan pasir? Ulama berbeda pendapat. Tetapi kalau ada di sana debu, maka debulah yang dipakai. Kecuali kalau debu gak ada, seorang bepergian, isinya adalah pasir semuanya. Ya. Sementara jauh sekali untuk mendapatkan air gak ada. Ya, dingin tayamum. Boleh dia tayamum dengan pasir. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara faedah dari peristiwa perang Tabuk, perjalanan yang panjang dari Madinah ke Tabuk di saat musim panas, ya tidak terbayang kalau Rasul dan para sahabat waktu itu membawa air yang banyak untuk wudu, ya. Sehingga mereka bertayamum dengan pasir. Ya pokoknya mengatakan bolehnya seorang bertayamum dengan pasir. Cuma tadi ya Syekh bin Baz menyebutkan kalau memang di sana ada debu, ya dengan debu. Jadi kalau tidak ada, adanya cuma batu keras. adanya cuma kerikil, adanya cuma ya pasir. Boleh di sini seorang bertayamum dengan pasir. Karena beda antara pasir dengan debu. Beda antara pasir dengan apa? Debu. Kalau debu itu dari tanah, kalau pasir dari batu, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Tapi dibolehkan. Wa an Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad wa ju'ila turab li tahuran. Dan diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dan riwayat Imam Ahmad wa ju'ila at-turab li tahuran. Dan dijadikan bagiku turab, ya debu, sebagai tahuran, alat untuk bersuci. Jadi selagi di sana ada debu, ya debu yang kita pakai. Debu di sini tidak harus Anda mengambil, ya pakai, ya misalnya kobokan, misalnya tidak harus. Debu yang nempel di tembok, debu yang nempel di kaca, boleh. Asalkan debu tadi debu yang bersih. Permatan apa ada debu yang tidak bersih? Ada. Anda misalnya ya menggali comberan. Comberan sudah banyak airnya, ya. tanahnya, beletnya itu ya, najis. Ya. Kamu ambili, taruh di atas. Tanah sembarangan tadi kan lama-lama kering kan? Kemudian digunakan tanya enggak boleh karena tanah itu tanah yang najis. Kecuali kalau tanah tadi sudah kehujanan, sudah campur dengan tanah yang bersih, ya sudah enggak apa-apa. Jadi kalau tanahnya masih melulu ya seperti itu. Ada somberan penuh dengan lumpur yang najis. Kemudian kamu angkati lumpurnya. Kemudian lumpur tadi kering. Ya, biasanya agak kehitaman atau ya kan? Warnanya seperti itu. Ini tidak boleh kamu gunakan untuk tayamum. Ya. Walaupun sudah menjadi debu karena apa? Ini asalnya tanah yang najis. Tanah yang najis. Kecuali kalau sudah kena hujan, sudah bercampur dengan apa? Ya, tanah yang lain yang bersih yang seperti itu tidak mengapa. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alamu. Ya, bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.